keilmuan seseorang dan kepemahaman seseorang agar sebuah pembahasan. Dimaklumi bahwa Al-Quranul Karim adalah Al-Furqan, menjabat antara yang hak dan yang batil. Ya, maka tauhid akan semakin sempurna apabila seorang mengenal lawan dari tauhid, dia mengenal kesyirikan, agar supaya dia tidak jatuh di dalam jerat-jerat kesyirikan tersebut. Ya, dan di sini Syekh rahimahullah mengatakan bahwa seorang bisa mengenal tauhid ini terhindar dari bahaya kesyirikan dengan mengetahui empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Kita beri al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi'anna Allah ta'ala wal-khaliq wal-raziq wal-mudabbir وأن ذلك لم يدخلكم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. خير yang pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW mukirruna, mereka mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang maha memberi rezeki, Ar-Raziq, afwan, Allah Al-Khaliq yang maha mencipta, Ar-Raziq yang maha memberi rezeki, Al-Mudabbir yang maha mengatur segala perkara. Iya. Jadi kaum musyrikin mengakui, mereka tahu bahwa Allah yang maha mencipta, maha mengatur, maha memberi rezeki. Kata Syekh, wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Pengetahuan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Rabbi wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamliku as-sam'a wal absar, siapa yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran, lihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, serta siapa yang mengatur segala urusan. Ini pertanyaan yang diajukan pada kaum musyrikin. Apa jawaban mereka? Allah terangkan, fasayaquluna Allah, maka mereka kaum musyrikin itu akan menjawab Allah. Ya, Allah yang melakukan seluruh hal tersebut. Faqul, oleh karena itu katakan wahai Muhammad, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepadanya? Nah, ini kaidah yang sangat indah dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kesimpulan dari kaidah ini bahwa seorang yang sekadar menetapkan dan mengetahui tauhid rububiyah, dia menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya memberi rezeki, Allah yang bersendirian dalam mengatur. Seorang hamba mengetahui, mengakui hal yang seperti ini belumlah cukup untuk dia dikatakan sebagai seorang muslim. Belum lanjut. Tapi dia dikatakan sebagai seorang muslim. Iya. Jelas ya? Dan ini dibawakan oleh Syekh di sini. Ya, sebab sebagian kaum musyrikin di masa beliau kalau ditegur, kenapa kalian berdoa pada mendatangi kuburan-kuburan, meminta hajat kepada penghuni kubur? Di antara mereka yang berkata, kami beda dengan kaum musyrikin. Kami mengatakan Allah mencipta, memperesti, menghidupkan, mematikan. Jelas ya? Nah, Syekh di sini menerangkan bahwa kaum musyrikin juga menetapkannya. Kaum musyrikin juga menetapkan hal ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalian keliru di dalam memahami kandungan daripada tauhid. Apa yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan dari kaidah dan penekanan yang ingin ditekankan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Iya. Nah, ayat yang beliau bawakan, ya, ayat yang beliau bawakan dari surah Yunus 31, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Dikatakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, bertanya kepada kaum musyrikin, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Kalian dapat hujan, keluar untuk kalian tumbuhan, pepohonan, berbuahan dari bumi. Siapa yang menurunkannya untuk kalian? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang mengeluarkan atau siapa yang berkuasa menguasai pendengaran dan penglihatan? Nah, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Tadinya mati kemudian Allah hidupkan. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Serta siapa yang mengatur segala urusan? Ini pertanyaan-pertanyaan kalau ditanyakan kepada kaum musyrikin, mereka pasti akan menjawab Allah. So, mereka semuanya mengakui hal ini. Mengakui. Dan ini ayat yang semisal ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Ya, bukti yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Ini ayat di surah Yunus ya. Ada ayat di surah Zumar. وَلَيْنْ سَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ la yaquluna Allah. Nanti kata engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan berkata Allah. Ayat yang lain di surah Zukhruf, "Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim." Sungguh apabila engkau yang Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui. Iya. Bahkan kadang mereka mengakui lebih daripada itu. Di ayat-ayat di surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah pada mereka wahai Muhammad, bumi ini milik siapa? Bumi dan apa yang berada dalamnya milik siapa? Kalau memang kalian mengetahui. "Sayaquluna lillah." Mereka akan menjawab, itu milik Allah. "Qul afala tadhakkarun." Katakanlah, kalau begitu kenapa kalian tidak mengingat? Sepanjang kalian mengakui itu milik Allah, kenapa kalian tidak mengingat, tidak berhenti dari kesyirikan kalian? Kemudian Allah perintah kepada Nabi-Nya, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbil arsyil 'adzim wa rabbul arsyil 'adzim?" Katakanlah, siapa yang memiliki langit dan langit yang tujuh dan Rabb al-Arsy al-'Azim? Kaum musyrikin mengakui Allah Rabbul Arsy al-'Azim. Ya. Mungkin ada dari sebagian kaum muslimin tidak mengenal apa itu Arsy. Tapi kaum musyrikin mengenalnya. Kalau mereka ditanya siapa Rabbul Arsy, mereka akan menjawab semuanya milik Allah. Kalau mereka ditanya qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, katakanlah siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, dialah yang melindungi dan tidak dilindungi. Kuntum ta'lamun, kalau mereka mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, Rabbul Arsh, pemilik Arsh yang agung, di tangannya lah segala sesuatu, yang menghidupkan, yang mematikan, mengatur segala perkara, ini semuanya diakui oleh kaum musyrikin. Mereka mengakui Allah yang menurunkan hujan dari langit, ya, menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, mereka mengakui. Jelas ya? Jadi kalau itu makna tauhid, makna tauhid sekadar mengakui hal ini, betapa bedanya dengan kaum musyrikin. Mereka masih diperangi oleh Rasulullah, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, pengakuan-pengakuan mereka itu. Ya. Jelas ya? Mereka masih disebut sebagai kaum musyrikin di dalam Al-Quran di banyak ayat. Berarti itu bukanlah tauhid dan itu bukan yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Iya. Kemudian ya, hendaknya diketahui bahwa Fir'aun juga mengetahui Allah pemilik langit dan bumi. Jadi ketahui oleh Fir'aun. Karena itu Nabi Musa alaihi salam berkata kepadanya, "Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi baqair." Sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan ayat-ayat itu kecuali rabbus samawati, Rabb pemilik langit wal ard dan pemilik bumi, baqair sebagai baqair bukti-bukti nyata. Ya, jadi Fir'aun juga mengakui, Iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Iblis berkata, "Inni akhafu Allah Rabbal alamin." Jadi kisah ketika dia berkhianat, dia yang mengompor apa namanya, yang memanas-manasi kaum musyrikin untuk berperang. Setelah terjadi bertemu dua pasukan, Iblis yang duluan lari. Di antara ucapan Iblis, "Inni akhafu Allah," yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Iblis berkata, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Sungguhnya saya takut kepada Allah Rabbul alamin. Ya akui Allah sebagai apa? Sebagai Rabb. Ya akui keagungan Allah. Rabbi fabima aghwaytani, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku. Ya. Dan dia juga berkata, "Fabi izzatika," demi keagunganmu. Ini semua diakui oleh Iblis. Iblis Muslim? Hah? Semuanya memahami Iblis kafir. Ya. Jelas ya? Jadi ini pengakuan diakui oleh Iblis. Jadi kalau begitu, letak perselisihan ya, antara Nabi dan Rasul, atau antara Nabi, para Rasul dan umatnya, bukan di dalam masalah tauhid rububiyah. Mereka mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Dalam masalah siapa yang berhak diibadahi. Siapa yang berhak diibadahi. Karena itu di banyak ayat-ayat ini diberikan konsekuensi. Kalau memang kalian mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, Allah yang bersendirian dalam mengurus segala sesuatu. Harusnya siapa yang bersendirian di dalam mencipta, memberi, menghidupkan, mematikan dan seterusnya ini, harusnya dia pula yang bersendirian untuk diibadahi. Harusnya kan demikian. Karena itu di akhir ayat di surah Yunus dikatakan, "Faqul afala tattaqun?" Katakanlah wahai Muhammad, tidakkah sepantasnya kalian bertakwa? Harusnya mereka bertakwa, berhenti dari kesyirikan mereka. So, konsekuensi dari tauhid rububiyah, dia juga harus mengakui tauhid apa? Uluhiyah, harusnya demikian. Dan siapa yang mengakui tauhid uluhiyah Allah, terdapat di dalamnya pengakuan terhadap tauhid apa? Rububiyah. Dan ini kaidah di dalam bertauhid. Ya, kaidah di dalam bertauhid. Maka di sini apa di penyebutan ayat ini terdapat di dalamnya sejumlah pembahasan. Jadi pertama penanaman makna kaidah, pembahasan yang pertama. Oh, Syekh di sini ingin menjelaskan letak apa kesyirikan atau pengakuan bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan seterusnya dari makna rububiyah itu tidaklah cukup untuk seseorang dikatakan sebagai seorang muslim. Bahkan dia dikatakan sebagai seorang muslim apabila dia mengakui tauhid rububiyah dan juga menetapkan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Demikian. Kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua di dalam ayat yang disebutkan di pembahasan yang pertama ya, mana kaidah? Pembahasan yang kedua di dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Ini salah satu dari contoh ayat dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kaum musyrikin mengakui makna-makna rububiyah. Ini pembahasan yang kedua sudah kita uraikan. Dan pembahasan yang ketiga, konsekuensi dari pengakuan seorang hamba dia mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, ini mengharuskan memberikan konsekuensi bahwa dia juga wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Ini sangat banyak sekali ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Baik. Ya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam Madarijus Salikin, kata beliau, andai kata semata tauhid rububiyah yang bisa menyelamatkan, niscaya kaum musyrikin telah selamat. Namun yang menjadi masalah pokok adalah pada tauhid uluhiyah. Dialah pembeda antara orang-orang musyrik dan orang-orang yang bertauhid. Ini pokok pembahasannya. Iya. Jelas ya. Jadi ini yang membedakan. Maklum ya, kaum musyrikin mereka tidak suci. Berhala-berhala mereka itu dihancurkan. Iya. Kaum musyrikin tidak rela Allah satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang diibadahi. Bahkan mereka menganggap aneh Nabi Muhammad yang berkata bahwa apa? Yang disembah cuma satu. Mereka berkata, "Ja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab." Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu, sesembahan yang satu? Sungguh itu adalah suatu hal yang mengherankan. Iya. Jelas ya? Jadi mereka ada dari bentuk tauhid rububiyah. Tetapi mereka berbuat kesyirikan dalam uluhiyah. Dan ini mana firman Allah di surah Yunus ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya. Sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah kecuali mereka juga mempersekutukan Allah dengan selainnya. Jadi sebut mereka ada beriman tetapi berbuat kesyirikan. Ya. Ini tafsirkan oleh Ibnu Abbas, mana ayat dia beriman tapi berbuat kesyirikan? Kata Ibnu Abbas, kalau kamu tanya kepada kaum musyrikin, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Bersama dengan itu, mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, jadi ini mana apa? Mana dari ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah inilah penanaman bahwa mana la ilaha illallah yang dimaksudkan tauhid uluhiyah. Dimaksudkan tauhid uluhiyah ini yang diingkari oleh kaum musyrikin, sehingga mereka bersombong tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Disebut ya dalam Al-Qur'an, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sungguhnya mereka itu kaum musyrikun itu apabila dikatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka bersombong. Mereka bersombong. Wa yaquluna, mereka bersombong sambil berkata, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena seorang penyair gila? Mereka menamakan Nabi Muhammad sebagai apa? Penyair gila. Padahal diajak untuk mewujudkan makna la ilaha illallah. Jadi mereka sangat mengenal makna la ilaha illallah ini. Nah itu mereka bersombong, tidak mau menerimanya. Jelas ya? Tidak mau menerima kandungan dari makna la ilaha illallah. Ya, ini sekali lagi ya, makna tauhid uluhiyah ini, inilah misi dakwah para nabi dan para rasul. Ya, banyak ayat yang menjelaskan. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, supaya mereka menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah tagut. Iya. Baik. Jadi selesai sudah di sini, kita tanamkan makna kaidah yang pertama. Iya. Baik. Dan saya kembali mengingatkan di sini bahwa di kaidah yang pertama ini ya, terdapat jawaban untuk apa yang biasa disuruhkan oleh sebagian kaum musyrikin di masa ini. Mereka datang ke kuburan, meminta kepada orang yang telah meninggal, berdoa, bermunajat pada wali-walinya, kiai-kiainya, habib-habibnya. Oleh dia yang tegur, apa jawabannya? Nah, kami tidak berbuat kesyirikan. Itu bukan kesyirikan. Jelas ya? Kaum musyrikin itu dulu, mereka tidak mengakui Allah mencipta langit dan bumi. Ini kejahilan semua. Padahal kaum musyrikin, mereka mengakui ya. Tapi letak kesyirikan mereka, kaum musyrikin sama dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Ya, kaidah yang sangat bermanfaat. Ya, siapa yang memahaminya, dia bisa membedakan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Jelas ya? Baik, selesai dari kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, kata Syekh rahimahullah taala dalam kaidah yang kedua, kata beliau, al-qa'idah tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa liqalabil qurbati wasyafa'ah. Ya. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Jadi mereka, orang-orang musyrikin itu berkata, kami tidak berdoa kepada mereka, ya, dan kami tidak mengarahkan wajah kami kepada mereka kecuali untuk meminta al-qurbah, kedekatan, dan syafa'at, meminta syafa'at. Ya. Nah, ini juga termasuk alasan ya, yang hingga hari ini masih kita dengarkan. Masih kita dengarkan. Jelas ya? Subhanallah, banyak orang datang kuburan tegur. Tidak boleh seperti itu. Kamu berdoa, doa saja kepada Allah langsung sana. Itu kesyirikan. Oh tidak, itu bukan kesyirikan. Saya ini, kata orang yang datang ke kuburan, saya ini adalah seorang yang banyak dosa. Sedangkan penghuni kubur ini wali. Dia dekat di sisi Allah. Maka saya berdoa kepadanya semoga saya apa juga didekatkan oleh Allah, dan orang ini memberi syafaat untuk saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Jadi ini alasan mereka. Ya. Syekh menjelaskan bahwa alasan itu persis seperti alasan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ya? Orang di dunia ini segala sesuatu itu anak beranak. Setiap pemikiran ada pewarisnya. Setiap pemikiran ada pewarisnya. Ya. Nah ini terus terwarisi. Ya. Dan subhanallah syaitan pandai saja. Ya. Memberikan wahyu kepada pengikut-pengikutnya. Untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh kaum musyrikin sebelumnya. Ya, jadi mereka berkata, kami tidak berdoa kepada mereka. Tidak menghadapkan wajah kami kepada mereka. Ya. Kecuali hanya memohon kedekatan. Didekatkan. Dan memohon syafaat. Jelas ya? Memohon syafaat. Ya. Ini ucapan kaum musyrikin. Syekh di sini sengaja membawakan bahwa ini ucapan mereka. Ya. Kalau ini ucapan mereka, semua memahami bahwa kaum musyrikin yang ucapannya seperti ini tetap diperai oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu, kalian tidak ada bedanya dengan siapa? Kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan dalil. Pada dalilul qurba, apa dalilnya bahwa mereka mencari kedekatan? Ya. Qauluhu ta'ala dalam firman Allah ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah. Ya. Bahwa agama yang murni itu hanya milik Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Milik Allah lah agama yang maha, agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung bukan Allah dijadikan sebagai wali-wali, mereka berkata, mana abuduhum? Ya, perhatikan ya. Mereka berkata, mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka. Kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ini ucapan kaum musyrikin. Allah mengancam, inna allaha yahkum bainakum fima hum fihi ikhtalifun. Sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka sesuatu yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang berdusta lagi banyak mengingkari, banyak melakukan kekufuran. Iya. Baik. Jadi ini dalil jelaskan bagaimana kaum musyrikin yang menjadikan sesembahan selain daripada Allah, mereka beralasan kami menyembah sembahan itu agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini persis alasan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dalil al-qurban. Kemudian kata beliau, wa dalilu syafaat, adapun dalil syafaat ya, bahwa mereka beribadah kepada apa namanya sembahan-sembahannya untuk mencari syafaat, dalilnya adalah firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah, dan mereka beribadah menyembah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak mendatangkan kemudaratan bagi mereka dan tidak memberi manfaat. Jadi mereka paham bahwa sembahan mereka ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan apa? Bahaya. Tapi apa yang mereka cari? Hah? Wa yaquluna, ya mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berkata, mereka itulah orang-orang yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi itu yang mereka cari. supaya yang mereka sembah ini menjadi orang-orang yang memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Jadi kesimpulan dari kaidah di sini, iya, seorang yang jatuh di dalam kesyirikan, ketika dia jatuh dalam kesyirikan, dia beralasan bahwa saya berbuat kesyirikan ini bukan menyembah si penghuni kubur, bukan menyembah malaikat, bukan menyembah nabi, tidak. Katanya kami hanya mendekat, mencari syafaat dan mencari kedekatan. Kalau mereka ucapkan ini, itu alasan mereka, maka katakan alasan kalian itu sama dengan alasan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Dan itulah hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari apa? Kesyirikan. Mereka menjadikan perantara-perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang ikhlas, yang murni, berdoa-doa kepada Allah. Allah Maha mendengar. Dan Allah tidak ridha ada yang dijadikan perantara antara dia dan antara makhluk di dalam peribadatan. Tidak kepada malaikat, tidak pula kepada namanya ibadah harus langsung kepada Allah. Harus langsung kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid, ibadah-ibadah semuanya milik Allah. Maka jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, maka nabi atau malaikat, semuanya tidak memiliki hak dalam ibadah. Tidak bisa menjadi perantara. Maka siapa yang menjadikannya sebagai perantara, itu persis dengan perbuatan kaum musyrikin. Jelas ya? Ini kaidah yang pertama atau kaidah yang kedua. Setelah Syekh membawakan dalil tentang kaidah ini, yang berhubung sudah disinggung masalah syafaat, maka Syekh menjelaskan sedikit seputar pembahasan syafaat. Kata beliau rahimahullah, wa syafaatu syafaatan. Syafaat itu ada dua. Dia terangkan di sini, wa syafaat terbagi dua. Jadi ini pembahasan syafaat sebenarnya, ya, ini sudah keluar dari kaidah ya. Cuman beliau ingin merinci sedikit tentang syafaat. Berhubung sudah disinggung, maka beliau rinci tentang syafaat. Jelas ya? Ya, kalau kaidahnya itu tadi, mana kaidah yang saya terangkan? Kaidah yang kedua. Ya, kata beliau wa syafaatu syafaatan. Syafaat itu ada dua. Ya. Syafaat itu ada dua. Syafaatun manfiyah wa syafaatun mutsbatah. Ada syafaat dinafikan, ditiadakan. Dan ada syafaat ditetapkan. Syafaat ditetapkan. Iya. Ada syafaat di dalam ayat-ayat ditiadakan, tidak ada syafaat. Misalnya, banyak ya ayat-ayat yang seperti ini, meniadakan syafaat. Dan ada syafaat Allah tetapkan, ada syafaat di situ. Ya. Maka ada syafaat yang dinafikan, ditiadakan, ada syafaat yang ditetapkan. Maka bagaimana memahami pembagian syafaat ini, Syekh menjelaskan. Kata beliau, syafaatul manfiyah, adapun syafaat yang dinafikan, makanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan itu adalah apa yang diminta dari selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu. Ada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu syafaat manfiyah, sesuatu yang diminta dari yang bukan Allah, dari selain Allah, ya, terhadap hal-hal yang tidak ada yang mampu dilakukan oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah. Iya. Dalilnya adalah firman Allah taala, tabliwa dalil qauluhu taala, ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, belanjakanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian di jalan Allah. Nah, min qabli an ya'ti yawm, sebelum datang suatu hari. Perintah ya, segera beramal, berinfak. Belum terlambat. Sebelum datang suatu hari, yaitu hari kiamat, la bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli di situ. Wala kullah, tidak jual beli, tidak ada pula khullah, kasih sayang padanya, kecintaan. Wala syafa'ah, dan tidak ada pula syafa'at di dalamnya. Itu di terjemahannya kurang, ada terjemahan ayat yang kurang. Jadi dinafikan akan datang suatu hari, tidak lagi jual beli, tidak lagi kasih sayang, dan tidak lagi apa? Tidak lagi syafaat. Jadi dinafikan syafaat. Ya. Ini syafaat jenis apa ini yang dinafikan? Dia terangkan bahwa syafaat ini syafaat yang diminta dari selain Allah. Ya. Kalau ada yang minta syafaat kepada selain Allah, itu syafaat yang dinafikan. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memberi syafaat pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya untuk Allah. Ini kalimat syafaat yang tidak ada yang mampu kecuali hanya untuk Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi maklum ya bahwa siapa yang ya meminta syafaat kepada selain Allah itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia meminta kepada seorang yang mati. Maka orang yang mati ini sama sekali tidak mungkin memberi syafaat. Jelas ya? Sebab syafaat itu dari sisi bahasa, saya terangkannya, syafaat dari sisi bahasa, ya itu artinya apa namanya, genap. Lawan dari apa? Ganjil. Ya dikatakan genap sebab satu orang ini dia karena mendapat bantuan orang lain, seakan-akan dia menjadi apa? Menjadi dua, menjadi genap. Ada yang membantunya. Dan secara istilah syafaat itu adalah tawassutu lil ghairi li jalbi maslahatin wa daf'i madarra. Syafaat adalah dia menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan manfaat atau menolak apa? Bahaya. Jadi syafaat itu ada tiga sudut. Sudut yang pertama, pemilik syafaat. Pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudut yang kedua adalah orang yang menjadi perantara memohonkan syafaat kepada Allah. Jelasnya memohonkan syafaat kepada Allah. Sudut yang ketiga adalah orang yang disyafaati. Orang yang disyafaati. Yang memberi syafaat atau yang memohonkan syafaat kepada Allah, kadang para nabi dan para rasul, tentunya paling di depannya nabi kita yang Muhammad, kadang para malaikat, orang-orang salih, para syuhada, siddiqin, ini memberi syafaat. Jelas ya? Memberi syafaat. Ya. Ketika Rasulullah memberi syafaat kepada umat, maka Rasulullah memohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diberilah syafaat kepada siapa yang Rasulullah mohonkan untuknya syafaat. Jadi ini maksud dari syafaat. Ya. Jelas ya? Syafaat ini kalau dengan mana syafaat ini dalam Al-Quran ada dua. Ada yang dinafikan. Dia meminta dari perantara selain daripada Allah, meminta dari selain Allah, itu tidak mungkin. Sebab pemilik syafaat hanya siapa? Hanya Allah. Jelas ya? Kalau dia meminta kepada selain Allah, maka di sini dirinci. Sebab meminta bantuan namanya ya. Dirinci. Ya, kalau dia meminta misalnya kepada orang yang sudah mati, orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apapun. Maka ini tidak ada syafaat sama sekali. Kalau dia meminta kepada orang yang masih hidup itu dua macam. Ada sesuatu yang dia mampu melakukannya, ya, masuk di dalam batasan kemampuannya, dan dia hadir di situ, maka ini tidak ada masalah. Jelasnya ada orang yang tenggelam, ya. Hah? Ada orang lewat, ya, tolong saya, boleh atau tidak? Hah? Boleh kan? Sebab dia hadir, mampu, ya. Jelas ya, untuk menolongnya, mampu untuk menolongnya. Maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Dan dia meminta bantuan ini bentuk dari apa? Bentuk dari mana? Syafaat. Jelas ya. Tapi kalau dia sudah kebakaran, ya, atau contoh lainnya, dia kebakaran misalnya, terbakar rumahnya. Dia minta pertolongan kepada tetangganya agar supaya ikut memadamkan api. Ini boleh atau tidak? Ya boleh, masuk dalam kadar kemampuan mereka. Tapi kalau lagi kebakaran, ya, dia cuma duduk. Ya Habib Fulan, tolonglah saya. Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Atau Habib yang dia panggil kiainya. Ini boleh atau tidak? Ya. Walaupun kiainya masih hidup, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Sebab dia tidak hadir di situ. Ya, kalau minta kepada manusia, disyaratkan manusia ini harus punya kemampuan pada apa yang diminta. Kemudian yang kedua, dia hadir di situ. Dia hadir di situ. Jelas ya? Baik. Dan di sini Syekh Rahimahullah menerangkan bahwa syafaat yang dinafikan di dalam banyak ayat itu adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wasyafa'atul musbata hiya allati tutlabu min Allah." Adapun syafaat yang ditetapkan dia adalah syafaat yang diminta dari Allah. Iya, diminta dari Allah. Jelas ya? Allah memberi syafaat pada hari kiamat. Hadith-hadith tentang syafaat sangat masyhur, sangat banyak sekali, mutawatir jumlahnya. Iya, mutawatir jumlahnya. Beraneka ragam bentuk dari syafaat itu. Syafaatul udhma, manusia disegerakan hisabnya pada hari kiamat. Harusnya mereka menanti di padang mahsyar penantian yang lama dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memohon kepada Allah, maka dipersegeralah hisab. Dipersegera hisab. Jelas ya? Dari syafaat penduduk surga ditingkatkan derajatnya, dinaikkan derajatnya. Dan bentuk dari syafaat ya, berkaitan dengan orang-orang yang tadinya ya, harusnya masuk ke dalam neraka, tapi dengan syafaat dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan bentuk syafaat, ada orang yang sudah masuk dalam neraka, dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka. Jelas ya? Makanya bentuk dari syafaat. Ya, syafaat ini ada. Dan syafaat yang seperti ini itu diminta dari mana? Diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia syafaat musbata, itu ada syaratnya. Ya, syafaat musbata yang ditetapkan itu ada persyaratannya. Iya. Jelas ya? Persyaratan yang pertama, dia adalah syafaat hanya diberikan kepada ahli tauhid. Untuk orang yang bertauhid saja. Iya. Adapun orang yang tidak bertauhid, jangan berharap dapat syafaat. Iya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah?" Ya, man as'adun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah? Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan apa? Min nafsihi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Disyaratkan tauhid bagi siapa yang mendapatkan syafaat. Ini syarat yang pertama. Dia dari ahli tauhid, orang yang ahli tauhid. Kemudian syarat yang kedua dari syarat syafaat, Allah mengizinkan bagi orang yang memohon syafaat ya, atau orang yang mensyafaati untuk diberi syafaat. Misalnya Nabi memohonkan syafaat untuk seseorang, ya, maka disyaratkan Nabi diizinkan untuk memberi syafaat. Jelas ya? Nabi diizinkan untuk memberi syafaat. Ya. Jelas sampai sini? Ada izin. Ada seorang mukmin, dia mohon syafaat, maka dia harus diizinkan. Harus diizinkan. Nah, kemudian syarat yang ketiga, Allah ridha kepada siapa yang disyafaati. Syaratkan Allah ridha kepada siapa yang disyafaati. Ini semuanya masuk ya, di dalam uraian penulis di sini kata beliau, wasyafi' mukramu bisyafa'ah, mukramun bisyafa'ah, orang yang memberi syafaat dia dimuliakan, bisa memberi syafaat. Itulah tadi saya sebutkan ya, ada tiga sudut syafaat itu. Allah pemilik syafaat, ya. Dan ada asy-syafi', dia adalah siapa? Orang yang memohonkan syafaat kepada Allah. Bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Ya. Jelas ya? Ini sudut yang kedua. Sudut yang ketiga adalah yang diberi apa? Jadi mohonkan untuknya apa? Syafaat. Jadi asy-syafi', dia harus mukram bisyafaat. Dimuliakan, bisa memberi syafaat. Wal masyfu', adapun orang yang disyafaati, ya, huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Dia adalah si penerima syafaat adalah orang yang ucapan dan amalannya diridhai oleh Allah setelah mendapat izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya. Dan juga banyak ayat ya dalam hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya. Betapa banyak malaikat di langit syafaatnya sama sekali tidak bermanfaat. Jadi malaikat memberi syafaat. Ya. Malaikat memberi syafaat. Tapi syafaatnya tidak bermanfaat. Kecuali bagi siapa? Ya. Yang Allah kehendaki. Ya. Bagi siapa yang Allah izinkan dan bagi siapa yang Allah ridai. Jadi syaratkan izin dari Allah dan Allah ridha kepada siapa yang dia apa? Yang disyafaati. Nah, baik, ini penjelasan tentang syafaat ya. Jadi sekali lagi saya kembali mengingatkan bahwa penekanan kaidah yang kedua ya, penulis ingin menekankan bahwa siapa saja dari kaum musyrikin di masa ini yang ketika dia datang ke kuburan meminta kepada wali, kepada nabi, kepada malaikat ya, dia meminta hajatnya kepada makhluk, kepada perantara dengan alasan, oh kami tidak menyembahnya, kami hanya ingin apa, lebih dekat kepada Allah. Mereka itu orang yang lebih dekat kepada Allah. Ya. Kami hanya ingin mereka memberi syafaat untuk kami. Kalau ini alasannya, maka katakan alasan kalian sama persis dengan alasan kaum musyrikin. Ini kaidah yang kedua. Jelas ya? Ya? Pembahasan setelahnya itu pembagian-pembagian syafaat. Ya, adalah hal yang diuraikan oleh Syekh karena beliau menyinggung pembahasan syafaat, maka beliau uraikan sedikit seputar syafaat. Kemudian kaidah yang ketiga, kata beliau, al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga. Ya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara 'ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Minhum man ya'budu al-mala'ika, wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin, wa minhum man ya'budu al-ashjara wal-ahjar, wa minhum man ya'budu asy-syams, wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal-qamar. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Kata beliau, kaidah yang ketiga, sungguhnya Nabi SAW tampak di tengah-tengah orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka. Jadi Nabi diutus di tengah kaum musyrikin, ya, di tengah penduduk Quraisy, mereka beribadah dengan ragam ibadah. Jelas ya? Minhum may ya'budul malaika. Di antara mereka ada yang menyembah mereka. Wa minhum may ya'budu al-anbiya'a was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah nabi-nabi dan orang-orang salih. Wa minhum may ya'budu al-ashjar wal-ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Wa minhum may ya'budu asy-syamsa wal-qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Jadi ibadahnya banyak. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum yang dilakukan oleh Nabi apa? Cuma satu. Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW, tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Sebab kesyirikannya apa? Dasar kesyirikannya sama. Dia beribadah kepada selain Allah. Ya. Walaupun yang dia ibadahi berbeda-beda. Ya. Walaupun yang dia ibadahi berbeda-beda. Apa dalilnya? Bahwa Nabi umrahnya mereka tidak dibedakan. Dalilnya adalah firman Allah. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka semuanya sampai tidak terjadi fitnah, yaitu tidak terjadi kesyirikan. Dan agama ini semuanya menjadi milik Allah. Agama semuanya menjadi apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dasar kaidahnya di sini. Ya. Pembahasan setelahnya beliau hanya ingin menguraikan dalil-dalil bahwa kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, bulan dan seterusnya. Ya. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memahamkan kaidah ini dulu. Ya. Jadi kesimpulan dari kaidah bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya cuma satu. Hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya cuma satu, syirik akbar. Apakah dipalingkan untuk patung-patung, untuk berhala-berhala, atau diberikan kepada para malaikat, orang-orang saleh? Yang penting ibadah kepada selain Allah hukumnya apa? Cuma satu. Dihitung sebagai syirkul akbar. Jelas ya? Jadi hujjah telak untuk kaum musyrikin. Mas ini kadang ya, kita menyaksikan ya. Oh, kamu berbuat kesyirikan. Marja takillah, kamu menuduh saya berbuat kesyirikan. Mereka itu menyembah berhala. Adapun saya ini orang-orang saleh yang saya berdoa kepadanya. Ya. Sering mendengar kan? Ya, mereka itu menyembah patung. Saya tidak menyembah patung katanya. Jelas ya? Itu ucapan-ucapan mereka. Ya. Kaum musyrikin. Ya. Sekarang Syekh membawakan bukti bahwa kaum musyrikin di masa Nabi juga tidak semuanya menyembah patung dan berhala. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah apa? Ya, matahari, bulan. Hukumnya sama. Semuanya adalah apa? Semuanya adalah kesyirikan. Jelas ya? Jadi ini kaidah yang ingin beliau tanamkan di sini. Ya. Ini subhanallah memberikan apa namanya petunjuk yang sangat kuat bagi seorang hamba. Dia tidak gamang oleh ucapan-ucapan ya, sebagian pelaku kesyirikan seperti itu. Oh, saya tidak menyembah berhala, saya tidak menyembah patung, ya, saya tidak menyembah pohon, ya, tapi saya menyembah apa? Apa saya berdoa kepada siapa? Pada wali, ya, saya berdoa kepada orang soleh, ya. Jelas ya? Nah, ini dari ucapan kaum musyrikin di masa ini. Dan ini sebenarnya ya, bukanlah sebuah alasan, sebab kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal yang sama seperti mereka. Dan semuanya menyembah patung dan berhala. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah apa? Malaikat, ada yang menyembah para nabi dan seterusnya. Maka Syekh di sini akan membawakan dalil-dalil bahwa sembahan kaum musyrikin di masa itu beraneka ragam. Kata beliau, wa dalilus syamsi wal qamar, dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Di sini dimulai dari matahari dan bulan ya oleh Syekh. Adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Pada dalilnya firman Allah dan dari ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah malam ya apa namanya dan siang. Baik. Antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Empat disebutkan. Kemudian Allah firman, "La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar." Janganlah kalian menyembah matahari, jangan pula kalian menyembah apa? Bulan. Ini menunjukkan bahwa ada yang menyembah matahari dan bulan. Nah, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Subhanallah, apa kemurahannya Allah. Diingatkan mereka hal yang harusnya diterima oleh akal mereka. Sekarang mereka menyembah matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu ciptaan Allah. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah yang menciptakannya? Ini kan hal yang harusnya diterima oleh akal yang sehat. Allah ingatkan kepada mereka. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka semua itu. Menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Kalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah. Iya. Baik. Ini dalil ya untuk matahari dan apa? Bulan. Kemudian kata beliau wa dalilul malaika, adapun dalil bahwa kaum musyrikin ada menyembah malaikat, qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Iya. Dan tidak pula wajar, ini ayat ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya, karena itu di fathah wa la ya'murukum. Tidak pula wajar ya, seorang nabi itu memerintah kalian agar menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob, rob yang disembah. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah malaikat dan yang menyembah para nabi. Ada ayat yang lain, bisa itu ayat 1 di surah Al-Imran, ada ayat lain di surah Saba, ayat 40-41. Allah firman wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah. Dan ketika Allah membangkitkan mereka semua, kaum musyrikin. Iya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun?" Apakah orang-orang ini mereka benar beribadah kepada kalian? Nah, jadi menunjukkan bahwa mereka mengaku beribadah kepada siapa? Kepada malaikat. Qalu, para malaikat sendiri berkata, "Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah wali kami dari selain mereka." Nah, balkanu ya'buduna al-jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Ini sebenarnya mereka kayak beribadah kepada malaikat, seakan-akan malaikat mengabulkan, ada suara mereka dengar. Taunya itu bukan malaikat tapi jin yang berbicara. Ya. Jin yang mereka apa? Yang mereka sembah. Jelas ya? Ini diantara dalil yang tegas menunjukkan bahwa kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Wa dalilul anbiya, adapun dalil bahwa di antara mereka ada yang menyembah para nabi, qauluhu ta'ala wa qala Allahu ya Isa ibna Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, dan ingatlah ketika Allah firman, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua yang disembah selain dari Allah? Ya. Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Kalau saya mengatakannya, mengatakan hal itu tentu Engkau telah mengetahuinya. Ya. Tentu Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan saya tidak mengetahui sesuatu yang ada pada dirimu. Sungguhnya Engkau maha mengetahui segala perkara yang gaib. Jelas ya? Oke, ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah Isa bin Maryam. Ya. Ada yang menyembah para nabi. Wa dalilus salihin, adapun dalil bahwa di antara mereka ada yang menyembah orang-orang yang salih. Ya. Qauluhu ta'ala dalam firman Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Ini ayat dari surah Isra ya. Allah firman, ya, mereka itu adalah orang-orang yang mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya serta takut akan azabnya. Ya, ini ayat ada dua penafsiran ya, kalangan ahli tafsir. Ada mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang yang menyembah Isa bin Maryam dan ibunya. Orang yang menyembah Uzair berkaitan dengan ahlul kitab yang menyembah Isa bin Maryam Kalau orang-orang Nasara ya, dia sembah Isa dan ibunya. Kalau orang-orang Yahudi, dia sembah siapa? Uzair. Maka Allah kabarkan bahwa Isa, ibunya, Uzair, semuanya adalah hamba Allah yang salih. Jelas ya? Kalau mereka hanya hamba, maka tidak pantas untuk diibadahi. Ya, mereka juga hamba, fakir. Semuanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencari jalan yang terdekat kepada Rabb-nya, ya. Mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksaan-Nya. Jelas ya? Jadi ini penafsiran yang pertama. Bahwa ini ayat berkaitan dengan siapa? Hah? Para nabi itu tadi. Ya. Dan penafsiran yang kedua, sebagian dari ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa ini ayat berkaitan dengan kaum musyrikin yang mereka menyembah sekelompok dari jin. Mereka menyembah sekelompok dari jin. Kemudian jin ini masuk Islam. Jinnya masuk Islam, mereka tidak tahu. Jadi jinnya sekarang sudah berubah menjadi hamba-hamba yang apa? Yang salih. Sedangkan mereka tidak tahu akan keislamannya. Ya. Maka diterangkan mereka menyembah kepada jin, padahal mereka saja jin-jin yang saleh ini, mereka orang yang selalu berdoa kepada Allah, mengharapkan wasilah kepada Rabb-nya, mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan apa? Takut akan siksaan-Nya. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini sisi pendalilannya dari ayat. Kemudian kata beliau, wadalilul asjari wal ahjar, adapun dalil bahwa musyrikin ada menyembah pepohonan dan bebatuan adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik patut menganggap Lat dan Uzza dan Manah yang ketiga? Ya. Di sini Manah yang ketiga diangkat sebagai apa? Ini semuanya nama-nama sesembahan ya. Nama-nama sesembahan kaum musyrikin. Ya, Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra. Wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra. Ini nama-nama patung-patung mereka. Ya. Jelas ya? Kaum musyrikin bergantung di situ. Dijadikannya di sebagian apa namanya? Sebagai pepohonan. Ya, dan mereka menggantung pedang-pedangnya di sini. Karena itu Syekh rahimahullahu taala di sini membawakan hadits Abi Waqid Al-Layhi. Kata beliau, "Wa hadits Abi Waqid Al-Layhi radhiyallahu anhu annahu qala, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hunain. ونحن حدثاء أحد بكفر وللمشركين شدرة يعكفون عندها وينوضون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ومررنا بشدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. Kami keluar bersama Nabi SAW ke Hunain, dan saat itu kami masih dekat dari masa kekafiran, baru masuk memeluk Islam maksudnya. Sementara kaum musyrikin memiliki sebuah pohon bidara, ya, sidr ya, pohon bidara. Ya'kufuna indaha, yang mereka ini beriktikaf di pohon itu. Jadi sama dengan musyrik, mereka iktikaf juga di pohon. Ya. Dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon. Ya, digantungkan senjatanya berberkah supaya apa namanya? Bisa dipakai berperang. Nah, pohon itu disebut dengan nama Datu Anwar. Maka sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini, ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwat seperti Datu Anwat yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Ini hadis ya, punya makna yang sangat agung sekali. Ya, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hadis ini kitab Tauhid. Ya. Bagaimana orang yang apa namanya sudah masuk Islam, subhanallah, masih ya, terjadi juga di dalam apa? Kesyirikan. Ini perbuatan kesyirikan. Jelas ya? Tapi udzur mereka karena mereka baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Ini juga mengingatkan bahwa kebiasaan masa dahulu yang sudah seorang itu terbiasa dengannya, kadang kebiasaan ini akan muncul tanpa dia sadari. karena akan muncul tanpa dia apa? Dia sadari. Karena itulah orang-orang yang punya background sebelumnya ada hal yang kurang baik dari pemahaman akidah yang keliru, maka harusnya dia lebih banyak apa namanya? Mendidik dirinya, mengkaji dan mengkaji ilmu-ilmu as-salaf supaya hilang seluruh apa masa-masa dahulu yang kadang bisa membahayakan dirinya. Jelas ya? Ya, dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan secara serius. Iya. Baik, jadi sisi pendalilan penulis di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pepohonan dan apa? Bebatuan. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di kaidah yang keberapa sekarang? Kaidah yang keempat. Ya, sekira selesai ya. Kaidah yang ketiga sangat jelas. Iya. Sekarang beliau pindah ke kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ini mungkin saja ada yang berkata ini mungkin kaidah bisa diambil ya, dari tiga kaidah sebelumnya. Ya, jelas ya? Tiga kaidah sebelumnya. Nah, jelas ya? Jadi tiga kaidah sebelumnya, kalau kita lihat, ya, kita lihat kaum musyrikin di masa Nabi, ya, kesyirikan yang mereka lakukan itu sama dengan sebagian orang yang merebut kesyirikan di masa ini. Dia menganggap pengakuan tauhid rububiyah sudah cukup. Padahal kaum musyrikin di masa Nabi juga mengakui tauhid apa? Rububiyah. Dan sama, ya, maksud mereka mencari syafaat dan kedekatan sama dengan kaum musyrikin di masa Nabi. Kemudian, ya, ibadah mereka juga beraneka ragam sama dengan kaum musyrikin di masa Nabi. Tapi Syekh di sini ingin menjelaskan ya, sebuah kaidah, kata beliau al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghlaru syirkan min al-awwalin. Kaidah yang keempat, sungguhnya kaum musyrikin pada masa kini kesyirikannya lebih parah dari orang-orang musyrik terdahulu. Kalau dibandingkan ya, lebih parah mana? Masa sekarang atau masa dahulu? Beliau memberi kaidah bahwa kesyirikan masa sekarang itu lebih parah dari kesyirikan masa dahulu. Kenapa? Beliau akan buktikan. Kata beliau, "Li'anna al-awwalina yushrikuna fi ar-rakhai wa yukhlisuna fi ash-shiddah." Sebab kaum musyrikin di masa dahulu, kaum musyrikin di masa dahulu melakukan kesyirikan mereka pada waktu lapang. Di waktu lapang mereka tenang, ya, berbuat kesyirikan. Tetapi di masa mereka susah, di masa genting, mereka hanya berdoa kepada Allah. Tidak ada doa kepada selain Allah. Jelas ya? Doanya hanya kemana? Kepada Allah di masa susah dan genting. Ya. Ini kaum musyrikin di masa ini. Adapun kaum musyrikin di masa kita, kata Syekh, wa musyriku zamanina syirkuhum daiman, ya, syirkuhum daimun, yang tertulis daiman ya, clear ya, diperbaiki, syirkuhum daimun firraha'i wa syidda. Adapun kaum musyrikin di masa kita, kesyirikan mereka terus menerus di masa lapang ataupun di masa susah, semuanya apa? Berbuat kesyirikan. Dan ini disaksikan atau tidak? Hah? Disaksikan. Ya. Kalau kaum musyrikin masa dahulu, mungkin kalau ada kejadian Merapi seperti itu, ya, mereka hanya berdoa, mungkin hanya duduk, ya, di apa namanya, di depan Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas hanya kepada Allah. Tapi sekarang tidak. Ya. Sekarang tidak. Baru saja terjadi apa namanya? Ledakan gunung, ya, tambah lagi sesajiannya. Sembilan, apa? Baru saja, ya, asap vulkanik menerpa, ya, potong lagi, ya, kerbau di tugu. Ya. Ada sebagian tempat kena tsunami di wilayah apa namanya? Wilayah Jawa Barat sana. Ya. Besoknya setelah tsunami, rame-rame lempar sesajian ke laut. Subhanallah. Nah, ini kaum musyrikin di masa kita. Tapi di masa Nabi bagaimana keadaan mereka? Allah terangkan di dalam Al-Quran. Syekh sebutkan dalilnya. Ini beliau terangkan kaidah semuanya dari Al-Quran. Kata beliau, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala," dalilnya adalah firman Allah, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din, falamma najjahum ila al-barr idza hum yusyrikun." Apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Jelas ya, kalau sudah naik di atas kapal badai, penuh kesusahan mereka di kapal ini, berdoanya hanya kepada Allah. Begitu selamat, kembali mereka berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Itu kaum musyrikin. Nah, ini ayat yang semisal ini ada beberapa tempat ya dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antaranya itu tadi ayat di surah Al-Ankabut. Ya, ada ayat di surah Yunus ayat 22 dan 23. Allah firman, "Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahud-din lain anjana min hadhihi lanakunanna min asy-syakirin falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq." Ketika kalian sudah berada di atas perahu dan kami perjalankan perahu ini dengan angin yang indah, berjalan lancar perahu ini, kalian sudah bergembira dengannya, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang, badai ya, dan ombak yang sangat besar di segala penjuru, dan kalian sudah merasa ya, dikepung bahaya dari segala penjuru, apa yang mereka lakukan kaum musyrikin ini? Mereka berdoa mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, berjanji lagi, "Ya Allah, kalau kamu selamatkan kami ya dari kesusahan ini, maka kami pasti menjadi orang-orang yang bersyukur." Ya. Nah, begitu diselamatkan, mereka pun melakukan kesewenang-wenangan di atas muka bumi dengan kesyirikan. Jelas ya? Nah, dan juga di ayat yang lainnya, ada ayat yang lain. Ya. Ada ayat di surah apa namanya? An-Nahl. Juga ada ayat di surah An-Nahl ayat 53-54, ada ayat di surah Al-Isra. Ya, wa idza massakumud darru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ini ayat di surah Al-Isra. Falamma najjakum ila al-barr a'radtum wa kana al-insan kafura. Ayat 67. Apabila kalian disentuh oleh kesusahan di tengah lautan, maka hilang seluruh tempat dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Jadi ini kaum musyrikin ya. Kalau sudah berada di tengah lautan, ya, andai kata misalnya dia punya 10 sembahan, ya, hilang semua sembahannya kecuali Allah saja. Jelas ya? Yang berbeda dengan kaum musyrikin di masa ini. Ya. Kalau di tengah lautan kena musibah, ya, hadir semua sembahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jangan dikira enggak terjadi ya. Saya pernah baca sebuah risalah. Ya. Ditulis oleh sebagian orang Yaman, mukim di Saudi. Dia bercerita bagaimana dia mendapat hidayah pada tauhid. Dia bercerita bahwa dia dari Yaman ke Saudi naik perahu. Tengah jalan badai, ya, luar biasa. Maka mulailah orang-orang ini ya, menghadirkan nama habib-habibnya. Wahai Habib Pulan, wahai Habib Pulan, dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Wahai Habib Pulan. Itu keadaan mereka. Hah? Maka orang ini sudah mengenal tauhid, dia berdoa hanya kepada Allah dan berusaha menegur, "Wahai kaum, ikhlaskan doa hanya kepada Allah." Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Katanya, "Oh, rupanya kamu yang menjadi sebab kita mendapatkan musibah." Ya. Kamu yang menjadi sebab. Ya. Hampir saja ia dilempar ke laut ya, oleh mereka. Tapi alhamdulillah ditolong oleh awak kapal ya, dan dia selamat. Syahidnya, perhatikan ya keadaan kaum musyrikin. Ya. Keadaan kaum musyrikin. Ya, juga saya ingat dulu di perjalanan haji tahun 98. Ya. Kebetulan saya datang haji dari Yaman, kemudian satu bus dengan jemaah haji Indonesia. Saya enggak senang ya menyebutkan dari arah mana jemaah hajinya, nanti ada yang tersinggung kalau dia dari negeri itu. Di tengah jalan busnya, memang awal, baru keluar dari bandara itu sudah banyak kentut bus itu. Ya. Di tengah jalan akhirnya apa berhenti. Polisi datang kemudian dihubungi. Singkat ceritanya, kita menunggu bus yang akan datang sebagai gantinya. Soalnya saya lihat ada seorang anak muda, penampilannya beda dengan jemaah haji yang lainnya, sorban dan apa segala macam. Maka mulutnya kumat kamit berbicara, kayak membaca doa apa. Saya dekati ternyata, wahai Habib Fulan, Habib-habibnya yang disebut, subhanallah. Saya tanya dari mana, sebutkan asal kotanya. Dia sebutkan bahwa dia di pesantren. Ini perhatikan, ini fenomena kita hadapi, kita saksikan, kita saksikan. Ya, kalau ingin dibandingkan dengan kaum musyrikin di masa Nabi, kaum musyrikin di masa Nabi itu lebih mending daripada sebagian orang yang berbuat kesyirikan di masa ini. Ya, lebih parahnya mereka menganggap bahwa dirinya tetap di atas keislaman yang benar. Jelas ya. Nah, ini sebenarnya satu sudut dari sudut yang menjelaskan kaum musyrikin di masa Nabi itu lebih minim kesyirikannya. Kaum musyrikin di masa ini lebih parah kesyirikannya. Kalau ingin kita kumpulkan, ya, ada lima alasan semuanya. Kenapa kaum musyrikin di masa ini kesyirikannya dianggap lebih parah? Ada lima alasan. Alasan yang pertama ini disebut oleh Syekh. Ini alasan yang pertama. Ya, jelas ya? Kalau di masa sulit, kaum musyrikin di masa Nabi, ikhlas doanya hanya kepada Allah. Sebelum musyrikin di masa ini, ya, semuanya, di masa sulit, masa lapang, semuanya apa? Ya, kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sudah berlalu bersama kita, ya, tentang jenis-jenis yang diibadahi oleh kaum musyrikin, ya, ada yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah bebatuan, menyembah pepohonan. Ya. Jelas ya? Sekarang ini subhanallah, ada yang menyembah orang-orang saleh, ya. Kalau sekarang ini kaum musyrikin ada yang menyembah orang yang majhul, tidak diketahui. Ya. Majhul, tidak diketahui siapa dia, dari mana asalnya. Ya. Ya. Coba lihat saja di sebagian kubur yang pernah ramai Jakarta sana. Itu usut punya usut sampai sekarang tidak dikenal siapa sebenarnya, ya. Apa isinya pun tidak diketahui, ya. Dan di sebagian tempat ada yang di apa namanya, di sebagian wilayah di Mesir sana, ya, kuburan sebenarnya isinya bukan manusia di situ, tapi menjadi, ya, kayak tempat penyembahan yang paling banyak dikunjungi, termasuk yang banyak dikunjungi. Ada yang memang di masa hidupnya tidak tercatat dengan sejarah yang indah dalam kehidupannya. Bukan orang yang saleh, tapi subhanallah menjadi orang yang apa? Disembah. Ya. Jelas ya? Ya, kalau kita perbandingkan ibadah kaum musyrikin di masa dahulu, mereka ibadah kepada orang yang saleh. Ya. Adapun di masa sekarang, ya, syiriknya dia beribadah kepada orang yang tidak diketahui kesalihannya, dan kadang orang yang benar diketahui kefajiran dan kefasikannya. Diketahui kefajiran dan kefasikannya. Jelas ya? Ini sisi yang kedua, ya. Sisi yang ketiga, kaum musyrikin di masa Nabi, ya, secara umum mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui tauhid rububiyah secara umum. Adapun kaum musyrikin di masa ini, mereka ada yang berbuat kesyirikan dalam uluhiyah dan ada juga yang berbuat kesyirikan dalam rububiyah di masa ini. Ya. Anda pernah baca buku-buku, ya, tentang apa namanya, seorang habib, ya, seorang kepala tarikat yang bisa menghidupkan orang yang mati, ya. Hah? Datang seorang menangis, ya, kehilangan anaknya, dikatakan kamu pulang, anakmu sudah hidup kembali, ya. Coba bayangkan sampai kesyirikannya sedemikian rupa. Ini tidak pernah ada di masa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musyrik seperti ini. Jelas ya? Jadi kesyirikan mereka juga terjadi pada apa? Pada rububiyah. Ya. Contoh lain ya, misalnya kita juga memahami ya, kaum musyrikin di masa Nabi itu, ya, mereka secara umum tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Arsyil Azim. Kenal arsy itu artinya mereka kenal ketinggian Allah. Allah di atas langit. Ya. Allah di mana? Di atas langit. Kalau sekarang ya, itu biasa orang mengatakan Allah di mana-mana itu biasa. Ya, ya tadi ya. Itu hal yang biasa. Bahkan apa namanya di masa-masa sebelumnya pernah menjadi judul sebuah sinetron, Allah di mana-mana. Ya, atau Tuhan di mana-mana gitu. Nah ini tidak terjadi di masa kaum musyriki. Jelas ya? Baik. Kemudian sisi yang keberapa sekarang? Sisi yang keempat. Ya. Sisi yang keempat, kaum musyrikin di masa Nabi, mereka sangat paham makna la ilaha illallah. Karena itu diajak masuk la ilaha illallah yang tidak mau sombong, menolaknya. Ya. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Mereka paham maknanya, tidak mau ikut. Tapi kaum musyrikin di masa ini, ya, mereka tidak paham apa makna la ilaha illallah. Dia mengerti mana la ilaha illallah kecuali tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Itu yang mereka pahami. Jelas ya? Jadi dalam pengertian makna la ilaha illallah, kalimat kaum musyrikin di masa Nabi itu lebih apa? Lebih mending. Iya. Kemudian yang kelima. Yang kelima, sisi yang kelima, kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka secara umum menetapkan nama-nama dan sifat Allah, dan tidak diketahui dari mereka mengingkari sebuah nama pun atau suatu sifat pun, tidak ada yang mereka ingkari kecuali nama Ar-Rahman saja. Jelas ya, nama Ar-Rahman. Adapun kaum musyrikin di masa ini, selain dari syirik dalam uluhiyah, mereka juga banyak penyimpangan dalam asma wa sifat. Ya. Ya, kalau diperbandingkan, kaum musyrikin di masa Nabi lebih apa? Lebih mending. Ya. Maka ini lima sisi. Lima sisi yang menunjukkan benarnya kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya. Seorang yang bertauhid hendaknya memahami kaidah-kaidah ini. Ya, ini sebagaimana yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah, ya, siapa yang memahaminya dengan baik, maka dia akan mengerti, ya, apa itu kesyirikan, apa itu tauhid, ya, dan ini akan melepaskannya dari jerat-jerat syirik yang bisa menghancurkan amalannya. Kata beliau, tamat sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai buku ini, salawat semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, demikian pula salam selalu terlimpah untuk beliau. Baik, wallahu ta'ala alam. Apa yang dimaksud dengan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ini banyak ya di dalam kejadian alam semesta. Contoh yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tanah yang mati tadinya tidak subur, turun padanya hujan, kemudian keluar darinya tanaman, sesuatu yang hidup, ya kan? Nah, siapa yang mengeluarkannya? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya hidup berjalan, kemudian dia menjadi mati. Berarti dia mati dikeluarkan dari siapa? Dari yang hidup. Ya. Ini bagian ya dari mana ya. Jika keadaan kaum muslimin yang berbuat saat ini yang berbuat seperti kaum musyrik zaman dahulu, bagaimana dengan hukum kita memakan makanan mereka, halal atau haram? Ini saya sekarang berbicara umum ya, tidak mengarahkan kepada orang per orang. Di dalam masalah makanan, minuman, banyak kita di negeri, ya, kebanyakan mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sembelihan mereka adalah hukum asalnya adalah halal. Itu hukum asal. Ya, kita tidak diperintah untuk bertanya. Ya. Jelas ya. Nabi memakan sembelihan kambing yang diberikan perempuan Yahudi. Ya. Ya, sebab Al-Quran mengizinkan secara umum memakan sembelihan ahlul kitab. Jelas ya. Nabi tidak tanya, kamu sembelih dengan cara ahlul kitab atau tidak? Kamu baca semal atau tidak? Tidak ditanya oleh Nabi. Ya, beliau makan. Ya, sebab asalnya dia adalah seorang Yahudi. Jelas ya. Apalagi tinggal di tengah kaum muslimin. Asal sembelihannya, asalnya adalah halal. Kecuali kalau dia menyaksikan langsung, ya, atau orang itu langsung yang menyembelih mengaku tidak menyebut nama Allah, ya, baru haram hukumnya dia memakannya, karena itu dihitung bangkai. Jelas ya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Apakah yang dimaksud dengan dusta dalam ayat ini? Apakah mereka berdusta dengan mengatakan illa liqarribuna ila Allahi zulfa? Bagaimana caranya dan dimanakan dusta? Allah sebutkan itu ucapan mereka. Itu ucapan mereka. Jelas ya? Apa perbedaan syafaat dan naungan? Syafaat sudah diterangkan ya, naungan teduhan. Teduhan, kalau yang dimaksudkan dengan naungan adalah teduhan dari yang meneduhi di apa namanya di pada mahsyar, ya, di bawah teduhan arsy singgasana Allah, maka itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Seorang memakai cincin atau jimat, tapi dia yakin semua manfaat hanya dari Allah. Apakah ini termasuk syirik akbar atau syirik kecil? Kalau mengatakan semua manfaat dari Allah, ya benar, semua manfaat dari Allah. Tapi sekarang kenapa dia pakai cincin itu? Hah? Berarti dia menganggapnya itu sebagai sebab dia mendapatkan manfaat dari apa? Dari Allah. Ya, kaidahnya dalam ilmu tauhid, siapa yang menjadikan sebuah sebab yang tidak disyariatkan, dia jadikan sebagai sebab yang bisa mendatangkan sesuatu, Allah tidak mensyariatkannya, maka itu dihitung syirik asghar. Dihitung sebagai syirik apa? Syirik asghar. Iya, dihitung syirik kecil. Nah, itu ini perbuatan haram ya, urusan cincin jimat dengan maksud itu sebagai hal yang jadi sebab ya, datangnya manfaat. Ini adalah syirik asghar, haram untuk dikerjakan. Bagaimana cara mengetahui nama-nama khusus bagi Allah dan nama yang tidak khusus bagi Allah? Ini perlu mempelajari apa namanya asma wa sifat tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insyaallah suatu saat namanya ada pembahasan seputar asmaul husna. So, pembahasan asmaul husna itu pembahasan indah sekali. Dan saya harapkan tiap dari muslim dan muslimat itu gemar menghiasi waktunya membaca ya, keindahan asmaul husna, supaya dia mengerti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia mengenal keagungan, kebesaran, kemurahan, rahmat ya, dan kemuliaan Rabbnya. Ini mendatangkan untuknya berbagai bentuk ibadah ya. Bagaimana cara menasihati kawan yang terjerumus dalam kesyirikan yang mendatangi kubur-kubur? Ya. Sekarang kalau kita melihat ke masyarakat kita, banyak yang jatuh dalam hal ini. Karena itu seorang yang bertauhid, Syekh sudah sebutkan di awal ya, dia berberkah dimanapun dia berada. Menjadi kebaikan bagi manusia. Bisa memberikan manfaat. Ada yang jatuh dalam kesyirikan, dia tegur dengan cara yang baik. Apalagi kita tahu ya bahwa ada ya. Orang-orang yang mereka anggap ulama memberikan ajaran kepada mereka seperti itu. Sehingga kalau ditanya, oh itu kesyirikan? Enggak, kiai saya melakukannya. Lo itu menyelisih Al-Quran. Tidak, kiai saya hafal Al-Quran. Masa dia keliru? Kan begitu. Dan ini subhanallah sering kita ketemukan. Sering kita ketemukan. Jelas ya? Kalau debat ini, ujung-ujungnya, oh kiai saya. Karena itu cara menyampaikannya hendaknya dengan cara yang baik. Dan menanamkan padanya hal yang hendaknya bisa dia terima. Apa batasan dalam menyerupai orang kafir seperti laptop, mobil? Yang dikatakan menyerupai orang kafir itu ukurannya dia menyerupai sebuah merupakan kekhususan orang kafir, kekhususan mereka dalam ibadah maupun di dalam dunia. Merupakan apa? Kekhususan mereka. Sekarang saya tanya, mobil itu kekhususan orang kafir atau bukan? Ada di mana-mana mobil, ya, jelas ya. Bukan setiap yang dipakai oleh orang kafir tidak boleh kita pakai. Orang kafir makan, berarti kita tidak boleh makan, ya, karena tasyabuh kan begitu. Jelas ya. Jadi maksud dari tasyabuh adalah apa yang merupakan kekhususan mereka, ya, di dalam ibadah ataupun di dalam apa? Dalam dunia. Nah. Dulu pakai jas itu, jas dulu. Mungkin saja seorang mengatakan, oh itu tasyabbuh. Tapi sekarang enggak, dia bukan tasyabbuh. Dia dipakai di mana-mana. Kaum muslimin juga memakai. Negeri-negeri Islam memakai. Jelas. Dia mengatakan tasyabbuh enggak? Sebab mana ciri kekhususannya mana? Ya itu bukan ciri ibadah mereka. Sebab mereka pakai jas bukan untuk ke gereja saja. Atau untuk ke apa namanya? Ke tempat peribadatan mereka saja. Jelas ya? Makanya harus dibedakan. Ya, ini kaidah ada pembahasan di dalam masalah tasyabbuh, ada hukum-hukum, ada pembahasan-pembahasan. Ya. Penting untuk didetailkan. Ya, sebenarnya ini ada disinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah tasyabbuh ini. Ini disinggung di kitab Tauhid. Ada pembahasannya. Karena itu saya nasihatkan ya bagi apa namanya? Ikhwat, ya, setelah buku Qawaid al-Arba ini, maka tahapan setelahnya salah satu usul. Tiga apa namanya fondasi utama dalam beragama. Yang risalah salah satu usul itu ada tiga risalah didahulukan di depannya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kaidah-kaidah tauhid. Setelah itu dia kuasai kitab tauhid. Orang yang sudah masya Allah pelajari kitab tauhid, ini betul-betul menggambarkan apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Syirik dengan bentuk yang sangat mendetail. Tauhid apa yang merupakan dasar tauhid, kapan hilang gugur tauhid. Tauhid apa yang merupakan penyempurna tauhid. Penyempurna ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dia harus kenal yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Jelas ya? Syirik ada yang akbar, ada yang asghar. Ya, rinciannya, detailnya membedakan syirik ini semuanya ada di dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan kitab tauhid. Nah, yang kita buat tauhid ini ya, isinya cuma ayat dan hadis saja. Ayat, hadis dan fikih yang dipetik dari ayat dan hadis. Ya. Ini keistimewaan buku Syekh ini rahimahullah yang apa namanya diterima oleh setiap ulama ahli sunnah setelah beliau. Ya. Bagaimana hukumnya menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan tulisan Latin dengan tujuan untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk dihafal? Kalau dia ingin mengajarkan hafalan, itu bukan ditulis pakai Latin, tapi dibacakan, ditalqin namanya. Dibacakan kepadanya apa? Al-Quran, dia ulangi. Dibacakan kepadanya Al-Quran, dia ulangi. Nah, ya kalau seorang itu sibuk misalnya, dia sibuk, maka dia boleh apa namanya mengarahkannya kepada keluarganya atau siapa, dia datang, dia diminta untuk dibacakan dari ayat ini sampai ini, dihafal. Nah, ini metode masya Allah praktis. Kalau di Yaman itu dulu, anak-anak kecil, ya, mereka keliling di masjid. Ya, orang tuanya hanya memberi tanda yang mana yang dia baca, beri tanda dari sini sampai sini. Yang ini datang keliling kepada orang, siapa yang mau bacakan untuknya? Dibacakan sebentar, dia dengarkan, lalu pindah lagi kepada yang lain. Terus dia pindah sampai dia hafal, tak boleh balik ya ke rumah sebelum hafal. Jelas ya? Padahal dia enggak pandai membaca, hanya mendengar saja, hanya mendengar. Ini metode yang sangat sangat indah, ya. Apa memberikan ketajaman pemahaman kepada anak dan juga memberikan semangat yang kuat. Ya. Jelas ya? Kadang ada sebagian fasilitas yang dianggap mungkin untuk memudahkan. Ya, kalimat untuk memudahkan ini itu kadang enggak baik. Semua kata memudahkan dalam menuntut ilmu itu enggak baik. Kadang ada sebagian hal untuk memudahkan, akhirnya bukan memudahkan, untuk membuat malas akhirnya. Ya. Ini tidak bagus untuk seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu mendidik dirinya dengan hal yang dia terbiasa dengannya, ya. Membantunya disiplin dalam apa namanya mendidik ilmu. Karena itu sebagian dari ulama salaf ada yang mendengar hadis cuma sekali saja, tidak mau mendengar dua kali. Dia memang mendidik dirinya seperti itu. Jadi kalau duduk, dia harus dengar sekali saja. Ya, sebab kapan dia berpikir memberi kaidah kepada dirinya, oh nanti saya boleh tanya kepada kawan, oh nanti boleh saya catat ulang. Nah, ini akan memberikan apa? Kemunduran baginya. Tapi begitu dia disiplin, hanya mendengar hadis sekali, maka dia akan konsentrasi penuh dan berusaha untuk menangkap seluruh hadis. Jelas ya? Ini dari metode-metode ilmiah di dalam menuntut ilmu. Ya hendaknya kita berusaha mempelajarinya dan ada adab-adab etika di kalangan as-salaf dalam hal ini. Ya ini pembahasannya seputar masalah ini. Ya Allah Ta'ala alam. Baik, waktu sudah lewat. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan besok dengan pelajaran materi baru sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan untuk kali ini ada manfaatnya. Wallahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.